Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al atamani al akmalani ala al mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala, kembali bisa melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Kita akan membaca bagian dari Harta Haram. Judul yang disampaikan dalam pengumuman adalah Harta Halal Bercampur dengan Harta Haram, yang disebut dengan Al-Malul Mukhtalat, Harta Campuran. Pembahasannya adalah bagaimana hukum menggunakan harta yang bercampur, harta halal yang bercampur dengan harta haram. Saya dahulukan terlebih dulu, saya dahulukan fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah ketika beliau ditanya tentang masalah penggunaan harta haram. Kata beliau, atau masalah penggunaan harta campuran, beliau mengatakan, al-amwalul mukhtalatah 'inda ahli al-'ilmi jaizu isti'maliha. Al-amwalul mukhtalatah allati qad yaqa'u fiha haramun qad yaqa'u fiha syai'un mashbuhun fa hadhihi jaizah. Harta campuran antara yang halal dan yang haram, menurut ulama hukumnya boleh untuk digunakan. Harta campuran yang di situ bercampur antara yang haram dengan harta yang masih syubhat, fahadhihi jaizah, hukumnya diperbolehkan. Alasan beliau adalah wa ghalibu amwalin nasi hakadha mayaslim. Umumnya mayoritas harta manusia adalah seperti ini. Siapa yang bisa selamat dari campuran harta haram? Kemudian alasan yang kedua, waqad akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jizyata minal yahud wa minan nasara wa amwaluhum mukhtalata fiha at-thayyib wal khabith. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik jizyah, menarik upeti dari Yahudi dan Nasrani. Padahal harta mereka campuran, ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan harta campuran boleh dimanfaatkan oleh manusia dengan dua alasan. Pertama, gak ada orang yang selamat hartanya dari kecampuran harta haram. Apalagi di zaman sekarang. Ini beliau sampaikan di masa beliau ketika masih hidup. Apalagi di zaman sekarang, hampir semua harta manusia pasti pernah kecampuran harta haram. Kemudian alasan yang kedua adalah Nabi SAW menarik jizyah, harta yang diambil dari Yahudi dan Nasrani, sebagai upeti, padahal harta mereka bisa kita pastikan ada campuran antara yang halal dengan yang haram. Kemudian beliau ngasih batasan, amma idza arafta anna hadzal mala bi'ainihi samana dukhanin au samana khamrin au masruqin au maghzubin fala ta'khudhu wala yahillu laka. Tapi kalau kamu tahu harta yang haram itu, kalau kamu tahu nominal harta yang haram itu, misalnya ini dari hasil penjualan rokok, yang ini dari hasil jual beli khamr, yang ini harta curian, yang ini harta ghasab. Fala ta'khudhu wa la yahillu laka. Maka untuk nominal ini tidak boleh kau ambil dan tidak halal bagimu. Amma ma damat mukhtalata bil halal, adapun selama harta itu bercampur dengan yang halal atau yang lainnya, ma tadri wa la tumayyizu fal aslu alibaha. Dan kamu tidak tahu dan tidak bisa membedakan, maka hukum asalnya adalah boleh, baik yang tersimpan di baitul mal maupun yang ada di rekening pribadi. Tayyib. Sehingga beliau menjelaskan batasannya tentang boleh dan tidaknya. Jika harta haram itu bisa kita lihat atau kita ketahui, misalnya seperti riba yang ada di rekening, kita bisa tahu nominalnya dengan melihat mutasi. Anda akan tahu, oh di sini ada ribanya, ada bunganya sekian dan ada angkanya. Berarti senilai itu tidak boleh kita manfaatkan karena sudah terpisahkan. Anda tidak boleh beralasan ini kan harta campuran, boleh saja kita ambil. Oh tidak boleh. Betul ini harta campuran. Tapi kalau Anda tahu berapa nominal bagian yang haram, maka itu tidak boleh diambil. Tapi kalau tercampur sempurna sehingga kita tidak tahu bagian mana yang halal, bagian mana yang haram, nominal yang halal berapa, nominal yang haram berapa, maka yang seperti ini hukum asalnya kata beliau, hukum asalnya kata beliau adalah halal. Kita garis bawahi hukum asalnya halal, ya, sehingga boleh dimanfaatkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di buku saya sebutkan rincian yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan ada 4 rincian mengenai kondisi harta haram, atau ada 3 di sini. Ada 3 rincian mengenai kondisi harta campuran antara yang halal dengan yang haram. Yang pertama, jika yang bercampur itu adalah kebanyakan yang haram, kebanyakan dominan haram. Untuk harta yang bercampur harta halal dan haram, jika yang dominan adalah harta haram, Imam Ahmad berpendapat sudah sepantasnya harta tersebut dijauhi, kecuali sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang sulit dikenali. Sehingga yang halal cuma sedikit dan itu sulit dikenali, maka selayaknya dijauhi semuanya. Namun pendapat ulama Hambali berselisih pendapat mereka, apakah menggunakannya dihukumi haram ataukah makruh. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Tayyib. Coba kita lihat. Dalam sebuah bank, dia punya banyak pendapatan. Ada pendapatan yang haram dan itu dominan, dan ada pendapatan yang halal tapi itu sedikit. Pendapatan halalnya bank apa? Mendapatkan biaya administrasi dari para nasabah. Kemudian ketika transfer lintas bank, nanti dapat biaya administrasi lagi. Transfer melalui LLC, nanti ada biaya administrasi. Transfer melalui apa lagi, dapat administrasi. Sehingga bank ngasih layanan kepada masyarakat dan bank mendapatkan biaya administrasi. Biaya-biaya ini statusnya halal dan ini termasuk di antara pendapatan halal bagi bank. Kemudian boleh kamu manfaatkan harta bank ini. Misalnya di posisi Anda dikasih modal dari bank. Berarti Anda mendapatkan harta yang itu dominan haram tapi ada unsur halalnya. Nah, tadi kita sampaikan Imam Ahmad, atau dijelaskan oleh Ibnu Rajab, Imam Ahmad berpendapat lebih baik ditinggalkan. Nah, kalimat lebih baik ditinggalkan itu apakah sampai derajat haram ataukah makruh? Di sini dinyatakan sebagian ada yang mengatakan haram dan sebagian ada yang mengatakan makruh. Dan dalam mazhab Syafi'iyah ini masuk kategori makruh, tidak sampai haram. Tayyib, ini untuk rincian yang pertama. Yang kedua, jika yang bercampur kebanyakan halal, harta mukhtalat, harta campuran itu kebanyakan halal. Untuk harta yang kebanyakan halal, maka boleh digunakan dan boleh dimakan dari harta itu. Ada riwayat dari Al-Harith dari Ali bin Abi Thalib yang mendukung hal ini. Alasan masih diperbolehkannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dan para sahabat biasa bermuamalah dengan orang musyrik dan ahli kitab. Padahal Nabi SAW dan para sahabat tahu kalau mereka tidak menjauhi harta yang haram seluruhnya. Namanya Yahudi, Allah nyatakan dalam Al-Quran, Sam'auna lil kadhibi akaluna lis-suhd. Mereka suka mendengar kedustaan dan mereka suka menerima suap. Dan dua hal ini pasti gandeng. Suap itu diberikan dalam rangka untuk berdusta, sehingga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Sebabnya karena suap. Dan itu kebiasaan Yahudi. Berarti mereka juga menerima harta haram. Mereka juga makan riba. Wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka makan riba padahal sudah dilarang. Dan mereka juga mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Yang itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi Nabi SAW dan para sahabat, mereka berinteraksi muamalah dengan Yahudi. Padahal Yahudi karakternya seperti ini. Namun mayoritas dari pendapatan Yahudi itu halal. Dari hasil jual beli, dari hasil bertani. Tapi kadang mereka mendapatkan harta-harta haram yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika samar bagian antara harta halal dan harta haram. Samar dalam arti tidak bisa mengukur mana yang dominan, apakah yang halal ataukah yang haram. Jika samar bagian yang halal dan yang haram, di sini saya tulis sama, Anda kasih R ya, maka itu jadi syubhat. Sebagai tindakan warok atau kehati-hatian, maka lebih baik ditinggalkan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya tidak suka dengan harta semacam itu. Yang saya suka adalah meninggalkan harta semacam itu. Sehingga ditinggalkan lebih baik dibandingkan tetap dipertahankan. Imam Ahmad punya pendapat untuk harta semacam ini. Beliau mengatakan, jika harta yang haram itu banyak, harta tersebut dikeluarkan sesuai kadarnya, dan sisanya boleh dimanfaatkan. Adapun jika harta tersebut sedikit, maka dijauhi seluruhnya. Karena kalau yang sedikit itu dihindari, akan selamat dari yang haram, beda jika harta tersebut banyak. Sehingga kalau banyak, sulit bagi kita untuk menghindarinya. Sebagian ulama Hambali menganggap sikap Imam Ahmad di atas adalah dalam rangka untuk warok atau bersikap hati-hati terhadap yang haram. Tetap saja masih boleh dimanfaatkan sisa harta yang halal, baik harta tersebut jumlahnya banyak atau sedikit setelah bagian yang haram dikeluarkan. Namun jika suatu harta itu jelas diketahui haramnya, yang haram tersebut jelas tidak boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita coba memberikan rincian dari apa yang disampaikan oleh beberapa ulama tadi. Kita coba bantu dengan tulisan ya. Baik. Kita sedang membahas hukum memanfaatkan harta campuran. Saya tidak bahas hukum memanfaatkan harta haram. Karena harta haram dikeluarkan, tidak boleh dimanfaatkan. Dikeluarkan dalam arti jangan sampai bertahan di rekening kita, jangan sampai bertahan di dompet kita, pokoknya harus kita keluarkan. Sekarang bagaimana kalau hartanya campuran? Pertama ada kaidah begini ya, ini penting untuk dipahami, bahwa adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram. Adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram. Ini saya kasih hubungan implikasi, tapi saya coret ya, berarti tidak. Adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram. Kok bisa, Pak? Kemarin sudah kita sampaikan pembagian harta yang haram. Ada haram zatnya, ada haram karena cara mendapatkannya. Harta campuran itu untuk haram karena cara mendapatkannya. Kalau pembahasan haram karena zatnya, maka campuran menyebabkan semua harta itu jadi haram. Berarti saya perlu mengulang ya. Haram karena zatnya. Haram karena zatnya, contohnya daging babi, bangkai, dan seterusnya. Haram karena cara dapatnya. Zatnya halal, tapi cara dapatnya enggak benar. Untuk yang pertama, haram karena zatnya, jika dicampur, ini semuanya jika dicampur dengan yang halal, maka haram semua. Contohnya, saya punya daging sapi 1 kilo, lalu ada daging babi setengah kilo, kemudian saya campur, saya blender sempurna. Jadinya apa ini? Haram semua. Jadinya haram semua. Karena itu dari kasus ini ada kaidah idza ikhtalata bainal halali wal haram ghalabal haram. Jika terjadi percampuran, jika terjadi campuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Jika terjadi campuran antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Contohnya tadi, daging babi campur daging sapi. Meskipun daging sapinya banyak, daging babinya setengahnya, daging sapi sekilo, daging babi setengah kilo, dicampur di blender sempurna, maka semuanya dihukumi haram. Baik, dulu ada bigol ya, dan kemarin sudah kita sampaikan, bigol itu adalah campuran antara kuda dengan keledai. Bapak ne kuda, ibu ne keledai. Lahirlah bigol. Ini halal, yang ini haram. Bigolnya haram. Bigolnya haram. Kenapa? Karena ketika terjadi campuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Sehingga ketika ada binatang yang dia peranakan dari binatang yang halal dan binatang yang haram, maka anaknya statusnya haram. Contoh yang lain, Pak. Contoh yang lain ya. Andaikan anjing dengan kambing bisa dikawinkan. Karena ada orang yang tanya, anjing dengan kambing bisa dikawinkan enggak? Nanti gini aja, atau anjing dengan kambing kalau kawin anaknya halal atau haram? Maka jawabannya, coba kamu kawinkan dulu, nanti setelah beranak baru kita kasih fatwa. Andaikan ya, anjing dengan kambing kawin ya, lalu punya anak ya, jadi kanjing ya, itu halal atau haram ya? Pakai teori ini haram. Sudah? Kenapa? Ketika ada campuran zatnya, kemudian dia dicampur sempurna, maka dimenangkan bagian yang haram. Baik. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, haram karena cara mendapatkannya. Haram karena cara mendapatkannya. Atau contoh yang lain yang gampang, misalnya ada benda najis dicampur dengan benda suci ya, maka jadinya najis. Jadinya najis. Ini kan kita juga pakai kaidah ini dalam masalah fikih toharoh ya. Misalnya satu ember air suci, ya. Kemudian kemasukan air kencing. Misalnya kemasukan air kencing, manusia sekali kencing itu berapa? Misalnya 1/4 liter. Padahal ini 10 liter, bahkan lebih, ember gede 20 liter. Ini jadi najis semuanya. Nah, ini contoh sederhana, ketika dia haram zatnya, berarti dia najis, ya. Tidak boleh dikonsumsi manusia. Kemudian bercampur dengan yang halal, maka haram semuanya. Haram semuanya. Tapi kaidah ini hanya berlaku untuk harta haram secara zatnya. Nah, sedangkan kaidah di atas tadi, adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram. Ini berlaku untuk haram karena cara mendapatkannya. Baik, kita akan fokus di sini ya. Kita hapus terlebih dahulu. Duduk. Kecuali yang atas ya. Sekarang kita akan beralih ke sini. Hukum menggunakan harta haram campuran tadi sudah kita detailkan, khusus untuk haram karena cara mendapatkannya, bukan haram karena zatnya. Kita tidak bahas haram karena zatnya, tapi haram karena cara mendapatkannya. Sekarang adanya harta haram tidak menyebabkan harta halal jadi haram. Misalnya Anda punya uang ini 1 juta, 1 juta halal dicampur dengan 1 juta riba, kemudian dicampur sempurna. Terus halal atau haram? Saya punya 10 lembar 100 ribu halal, saya punya 10 lembar 100 ribu riba, kemudian saya blender sempurna. Lalu saya ngambil 100 ribu. 100 ribu ini halal atau haram? Halal atau haram? Baik, jawabannya adalah lihat nominalnya. Lihat nominalnya. Yang haram itu 1 juta. Yang halal juga 1 juta. Berarti selama yang Anda ambil adalah senilai tidak lebih dari yang halal, maka statusnya halal. Sehingga nomor serinya campur, karena Anda blender sempurna itu duit, Anda cuma ngambil 10 lembar, berarti Anda ngambil 1 juta, maka insya Allah halal. Kaidah inilah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Sehingga ketika ada harta halal bercampur dengan harta haram, maka keberadaan harta haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Ini prinsip, tapi ini hanya berlaku untuk harta haram karena cara mendapatkannya. Sudah? Selanjutnya kita akan lihat beberapa rincian tadi ya. Yang kedua adalah jika bisa dipisah atau diketahui bagian yang halal dan yang haram. Anda tahu ini halal, ini haram. Anda tahu. Maka wajib dipisah. Wajib dipisah untuk dibuang bagian yang haram. Contohnya mana, Pak? Contohnya rekening kita. Anda mendapatkan bunga. Dimutasi kelihatan, oh bunga sekian. Masuk sebagai kredit bunga sekian. Berarti dia ketahuan. Maka nominal segitu tidak boleh Anda manfaatkan. Wajib untuk dibuang bagian yang haram. Sudah? Yang ketiga, jika tidak bisa diketahui, jika tidak bisa diketahui. Nah ini tadi Ibnu Rajab memberikan rincian. Pertama, dominan halal. Tadi boleh sampaikan hukumnya boleh dimanfaatkan. Dan bahkan Imam Ibnu Baz, tadi kita juga bacakan fatwa beliau, bahwa hukum asalnya yang seperti ini boleh. Fal aslu fihi ibaha. Hukum asalnya boleh. Boleh sampaikan itu hukum asal. Artinya tidak ada masalah dengan yang bagian ini. Kenapa? Karena hampir harta manusia kayak gini. Hampir harta manusia kayak gini. Kemudian tadi Ibnu Rajab menyampaikan alasan, sebabnya adalah Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi. Anggaplah harta Nabi SAW 100% tidak ada yang haram. Dan kita yakin harta Nabi SAW tidak ada yang haram. Atau harta para sahabat sangat dominan yang halal. Ada, kalaupun ada yang haram sangat sedikit. Tapi mereka bermuamalah dengan Yahudi. Dan Yahudi punya harta tapi dominan halal. Dan kita tidak tahu harta Yahudi ini halalnya berapa, haramnya berapa, kita tidak tahu. Maka ini boleh dimanfaatkan. Yang kedua, dominan haram. Nah, dominan haram. Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang memakruhkan. Saya tidak katakan boleh. Sebagian ada yang memakruhkan dan sebagian ada yang menilainya haram. Ini antara makruh dan haram. Baik. Namun sikap dari awal adalah menanamkan prinsip kehati-hatian. Lebih baik ditinggalkan, bukan dimakan. Sudah? Kemudian yang ketiga adalah samar-samar. Dalam arti tidak bisa diketahui ini mana yang dominan, yang halal ataukah yang haram. Samar itu dalam arti tidak diketahui yang dominan. Ini yang dominan yang mana? Yang halal ataukah yang haram? Nah, ketika tidak diketahui yang dominan, tadi kita sampaikan prinsip yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, saya lebih suka meninggalkan yang seperti ini daripada yang memakainya. Nah, kasus ini bisa kita gunakan untuk menjawab tadi ya. Ada unit usaha. Unit usaha ini kan halal. Misalnya unit usaha jualan retail. Ini halal. Kemudian dia mendapatkan modal dari bank. Modal. Sudah? Tambahan modal dari bank. Ini harta jenis yang mana dari tiga ini? A, B, C. Kita akan mengatakan ini harta jenis B. Kenapa kok B? Dia dominan haram. Kita tahu pendapatan bank itu dominan haram. Lalu bagaimana ketika dia dimasukkan ke unit usaha? Nah, terjadilah campuran antara yang halal dan yang haram. Sudah? Maka ada sebagian yang menilai itu jika samar, sikap warok ditinggalkan, meskipun kalau diambil tidak sampai menyebabkan orangnya terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Ini yang dimaksud oleh penulis yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada kaidah yang keempat. Nah, yang tidak disebutkan di buku. Anda silakan catat, bagi yang punya bukunya kasih tambahan ya. Di halaman 206 kan kosong tuh belakang ya, atau bagian bawah tuh kosong. Nah, Anda bisa tambahkan catatan ya. Ada kaidah mengatakan tabadul sababil milki ka tabadulil a'yan. Baik. Kaidahnya mengatakan adanya perubahan sebab kepemilikan statusnya sebagaimana perubahan zatnya. Adanya perubahan sebab kepemilikan statusnya sama seperti perubahan zatnya. Contohnya kayak gini ya. Kejadian ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke rumahnya Aisyah. Jadi si A memberikan hadiah kepada Barirah, memberikan sedekah ya. Si A ngasih sedekah ke Barirah. Sedekah dalam bentuk daging. Kemudian daging sedekah yang dimiliki oleh Barirah ini mantan budaknya Aisyah, dimasak di rumahnya Aisyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Kemudian beliau minta, kok kayaknya ada bau daging yang dimasak. Akhirnya beliau minta dari Barirah untuk dikasih daging. Nah, status pemberian Barirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadiah. Andaikan yang terjadi itu begini, si A ngasih sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh terima sedekah. Ini enggak boleh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh terima sedekah. Sebagaimana yang dibuktikan oleh Salman Al-Farisi ketika beliau ingin tahu betulkah ini Nabi, beliau bawakan makanan, ya Rasulullah ini sedekah. Beliau enggak mau makan, dikasihkan para sahabat. Kemudian Salman Al-Farisi datang lagi, ya Rasulullah ini hadiah. Kemudian beliau makan bersama para sahabat. Maka beliau untuk sedekah dilarang. Sehingga terjadilah perubahan sebab kepemilikan. Terjadinya perubahan sebab kepemilikan, dan itu statusnya kata badulil a'yan, statusnya sebagaimana perubahan datnya. Baik. Sekarang kita coba ke kasus yang lebih berkaitan dengan kehidupan real di tempat kita. Kalau ini kan tidak ada orang zaman sekarang selain Ahlul Bait yang haram makan sedekah. Kejadian ini ada di zaman Umar. Kejadian ini ada di zaman Umar. Ini ada Nasrani. Di sini ada Abu Musa yang ketika itu menjadi gubernur di daerah Basrah. Kemudian Abu Musa minta saran kepada Umar. Tiga orang ya. Nasrani bayar jizyah kepada kaum muslimin, diserahkan ke gubernur. Yang dikasih apa? Khamr. Pak, saya mau bayar jizya. Saya enggak punya uang, enggak punya gandum, enggak punya apa-apa. Harta satu-satunya yang saya miliki dan bernilai hanya khamr. Saya mau bayar jizya pakai khamr. Maka Abu Musa bingung. Dia enggak punya harta yang bisa dipakai untuk bayar jizya selain khamr. Apa yang harus saya lakukan? Bertanyalah Abu Musa kepada Umar, lalu Umar ngasih saran. Kembalikan itu khamr dan minta dia jual itu khamr. Dapat duit berapapun, sekarang serahkan dalam bentuk uang. Maka Nasrani ini jual khamr ke si A. Jual khamr. Si A bayarnya dalam bentuk uang. Sudah? Status uang ini bagi Nasrani itu di luar aturan Islam. Kenapa? Itu agama kamu. Menurut keyakinan Nasrani, khamr halal, ya. Menurut keyakinan Nasrani, sehingga dia jual khamr itu lalu jadilah uang. Nah, uang ini yang dipakai untuk bayar jizya. Uang ini yang dipakai untuk bayar jizya dan itu diterima oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadilah perubahan sebab kepemilikan sebagaimana perubahan zatnya. Sehingga yang andekan ya, yang diserahkan adalah dalam bentuk khamr, maka kaum muslimin enggak bisa memanfaatkan. Mau buat apa ini khamr? Dia bayar jizya dalam bentuk khamr, ini sebagai jizya. Terus mau dipakai apa? Muslim nerima khamr. Enggak bisa nerima apapun. Enggak bisa dimanfaatkan. Jual dulu. Nah, setelah jual dapat uang baru dipakai untuk bayar jizya. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait rincian antara atau harta campuran antara yang halal dan yang haram. Kemudian kita tambahkan sedikit tentang masalah ibadah dengan menggunakan harta haram. Ibadah dengan menggunakan harta haram. Beribadah dengan menggunakan harta haram boleh ataukah tidak? Saya sebutkan di awal, ditinjau dari bentuk pengorbanan hamba ketika beribadah, maka ulama membagi menjadi tiga. Pertama, ibadah murni badaniyah. Itulah semua ibadah yang modalnya hanya gerakan fisik. Modal utamanya hanya gerakan fisik. Seperti sholat, puasa, zikir, adzan, baca Quran, dan yang lainnya. Yang kedua, ibadah murni maliyah. Itu adalah semua ibadah yang pengorbanan utamanya adalah harta. Contohnya zakat, infak, sedekah, kurban. Sehingga meskipun orangnya fisiknya enggak mampu sama sekali, bahkan sampai pun pelakunya sudah atau pemiliknya sudah meninggal, bisa dilakukan. Contohnya kurban atas nama mayit, karena mayit pernah berwasiat agar dibelikan seekor kambing atau seekor sapi untuk dikorbankan atas nama dirinya. Dan itu sah karena dia pernah berwasiat. Yang ketiga adalah ibadah badaniyah maliyah, gabungan antara harta dengan fisik. Sehingga ibadah itu gabungan antara fisik sementara harta adalah pendukung utamanya. Seperti jihad, haji, dan umroh. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Untuk jenis yang pertama yaitu ibadah maliyah, maka dia tidak diterima jika diambilkan dari harta yang haram. Zakat dari harta haram itu enggak diterima. Sedekah dari harta haram percuma saja. Dr. Abbas Ahmad Al-Bas dalam kitabnya Ahkam Malil Haram, dan ini termasuk di antara buku yang saya gunakan untuk referensi di beberapa tulisan saya, buku saya seperti Ada Apa Dengan Riba, termasuk juga referensi untuk menulis harta haram dan cara pemanfaatannya. Beliau mengatakan al-ibadatul maliyah la takunu maqbulatan anillah, ta'ala illa idza kanat min masdarin kasbin masyru'in li anna thamratal halali halalun wa thamratul harami haram. Ibana maliyah tidak diterima di sisi Allah kecuali jika dari sumber yang halal, dari sumber yang baik. Karena turunan dari yang halal adalah halal dan turunan dari yang haram adalah haram. Dan kaidah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min hulul." Tidak sah salat yang dikerjakan tanpa bersuci, juga tidak sah sedekah yang diserahkan dari harta ghulul. Nah, karena itu teori sebagian orang, dan ini pandangan banyak kaum muslimin. Jadi enggak masalah kalaupun kita memiliki harta haram dari hasil korupsi atau membawa uang negara, yang penting nanti jangan lupa disedekahkan. Nah, kalau kamu sudah sedekahkan, itu akan mensucikan hartamu. Kalau kau sudah sedekahkan, itu akan membersihkan hartamu. Bukankah zakat itu mensucikan harta? Terjadilah obrolan antara salah satu kawan saya yang beliau sudah mengenal kajian dan dakwah dengan baik, ya. Dan beliau masih di bank, di salah satu bank syariah. Kemudian beliau ketemu manajernya. Tapi beliau ketika itu belum resign, tapi sudah bertekad untuk resign. Ketemu manajernya, yang manajer ini sangat sangat agamis. Bahkan termasuk salah satu di antara tokoh di masyarakatnya, di kampungnya. Tokoh salah satu ormas di masyarakatnya. Akhirnya ketika disampaikan, "Pak, kalau kayak gini kan enggak boleh, ini enggak boleh." Apa kata sang manajer ini? Berharaplah agar yang haram ini bisa disucikan. Berharaplah agar yang haram ini bisa disucikan. Nah, teman saya bingung, karamu piye to, Pak? Dia punya pemahaman seperti itu. Jadi, kalaupun saat ini kita menerima sesuatu yang haram, ya, kamu jangan terlalu bingung, jangan terlalu pusing. Insya Allah, kalau nanti kita zakati, kita gunakan untuk umroh, kita gunakan untuk haji, maka nanti harta yang haram itu akan berubah jadi suci. Lalu boleh sisanya. Dan itu jelas pemahaman yang salah, karena Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul, meskipun yang seperti ini banyak. Nah, sekarang kalau haji dengan menggunakan harta haram, bagaimana hukumnya? Haji dengan menggunakan harta haram, bedakan antara sah dengan diterima, ya. Yang kita bicarakan adalah sah ataukah tidak, bukan diterima ataukah tidak. Karena kalau diterima ataukah tidak haji dari harta yang haram, wallahu alam, ya kemungkinan besar tidak diterima. Karena Allah Ta'ala hanya akan menerima yang tayyib. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga haji dengan menggunakan harta haram, ya, kemungkinan besar tidak diterima. Apakah sah? Sah dengan diterima bedanya apa? Kalau kita bicara keabsahan, apakah sah? Sah itu menggugurkan tanggung jawab. Nih, Anda bisa catat ya. Sah itu menggugurkan tanggung jawab. Sehingga kalau orang itu hajinya sah, berarti tanggung jawabnya gugur. Tanggung jawabnya gugur itu gimana, Pak? Ya, kalau itu wajib, dia tidak lagi berkewajiban untuk menjalankannya. Kewajibannya gugur. Kalau itu sunnah, berarti dia telah melaksanakan tanggung jawab yang statusnya sunnah. Ini definisi sah. Yang kedua, definisi diterima, makbul. Definisi diterima, makbul. Amalnya makbul. Makbul artinya apa? Berpahala. Baik. Ini berpahala enggak? Berarti itu diterima atau tidak, gitu ya? Kalau dia diterima, maka Allah kasih pahala. Kalau dia enggak diterima, ya jelas tidak dikasih pahala. Nah, yang menjadi pertanyaan, haji dengan menggunakan harta haram itu untuk bagian yang ini sah ataukah tidak? Bukan diterima atau tidak. Kalau diterima atau tidak, jelas karena dia berasal dari sesuatu yang khabith, ya kita bisa pastikan dia tidak diterima. Wallahu a'lam. Itu ditutup, Pak. Baik. Dan di sini saya kasih rincian yang disampaikan oleh para ulama, dan wallahu taala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah coba kita lihat tarjihnya ya. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa haji dengan menggunakan harta haram hukumnya sah, sehingga telah mengugurkan kewajiban meskipun sangat tidak berkualitas. Karena inti haji adalah aktivitas manasik selama masa haji dengan aturan sebagaimana yang disebutkan dalam fikih haji. Inti haji adalah kegiatannya, sedangkan harta itu pendukung utamanya. Selama haji, selama jamaah haji melakukan semua aktivitas manasik haji dengan baik, menjalankan rukun dan syaratnya, tidak melakukan pembatal, maka hajinya sah. Terlepas dari apakah harta yang dia gunakan untuk haji itu harta halal atau haram. Hanya saja kesimpulan ini tidak berkaitan dengan apakah hajinya diterima ataukah tidak. Karena yang dibahas dalam hal ini adalah apakah hajinya sah ataukah tidak. Dan Anda tadi sudah bisa membedakan pengertian antara sah dan perbedaan antara sah dengan diterima. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembagian harta haram, dan berikut pembahasan tentang harta haram yang bercampur dengan harta halal. Dan insya Allah, barangkali bagian ini yang cukup banyak ditanyakan oleh para jamaah, tentang bagaimana cara taubat dari harta haram. Kita sudah mendapatkan uang riba, rumah hasil KPR, hasil korupsi, uang tips, kemudian apalagi menang undian, dapat hadiah dari bank, dan seterusnya. Itu gimana sih cara tobatnya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya ini Ustaz. Yang pertama, itu kan saya sekarang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta, di bagian sales lah, bisa dibilang gitu. Nah, ini kan kami suka berhubungan sama klien gitu loh. Jadi untuk menegosiasikan sesuatu, kadang-kadang kita ngopi atau makan atau apa gitu. Nah, ini apakah saya boleh melakukan itu, Ustaz? Dan juga sebaliknya, kadang-kadang ada dari vendor yang suka ngajak makan atau apa ke kita supaya mungkin barangnya bisa diprioritaskan gitu, dan kita diajak makan gitu. Nah, itu apakah itu boleh gitu, Ustaz? Apakah tidak termasuk itu hulul atau yang sejenisnya, Ustaz? Baik. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, mau tanya kemarin mengenai yang jual beli senjata tidak diperbolehkan kalau dalam kondisi tertentu. Nah, kalau misalkan kita jual sejenis senjata tapi di online yang kita nggak tahu pembelinya siapa, itu bagaimana, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. yang bisa kami kasih rincian ya. Pertama, Anda tentu bisa membedakan antara apakah traktiran ini traktiran normal ataukah traktiran karena maksud tertentu. Jika traktirannya adalah traktiran normal, misalnya yang namanya tawar-menawar untuk nilai besar, butuh obrolan lama, tidak mungkin di pinggir jalan. Atau tidak mungkin misalnya di masjid, apalagi di masjid tidak boleh ya. Anda butuh tempat yang nyaman, butuh tempat yang bisa dipakai untuk duduk lama. Dan kalau sudah bicara tempat yang nyaman, bisa dipakai duduk lama, berarti butuh nyamian, butuh makanan. Nah, kalau Anda hanya sebatas makanan ringan untuk teman ngobrol, insya Allah tidak masalah. Karena secara uruf seperti ini tidak dianggap sebagai bentuk sogok. Enggak ada hal yang istimewa. Cuman secangkir kopi, makanan ringan, pisang atau apa, enggak ada hal yang istimewa. Sehingga kalau mau dipahami biar bisa diprioritaskan, kayaknya terlalu murah misalnya. Yang kedua, jika Anda memahami bahwa ajakan traktir ini adalah ajakan traktir yang istimewa, misalnya Anda diajak ke restoran yang mewah, atau Anda diajak untuk makan makanan yang mahal, dan Anda dikasih servis yang lebih, dan Anda bisa menilai ini kayaknya bentuk pendekatan. Kalau seperti itu yang terjadi, maka terlarang bagi Anda untuk menerimanya, karena ini termasuk diantara bentuk sogok. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk senjata, jika kita transaksikan di dunia online, sementara kita tidak tahu ini pembelinya mau dipakai untuk apa, maka Anda gunakan prinsip disclaimer ya. Ajukan persyaratan. Sebelum Anda beli senjata ini, Anda harus memenuhi persyaratan berikut. Sudah? Nanti kan dia checklist. Masalah, oh nanti orangnya enggak jujur itu urusan pribadi. Kan ini rawan penipuan, dia bisa saja checklist semuanya. Ini rawan penipuan, itu urusan pribadi. Yang penting pokoknya Anda lepas tangan dari tanggung jawab dengan Anda nyatakan bahasanya syarat yang kami tetapkan harus seperti ini. Nah, kok kemudian dia melakukan pelanggaran itu urusan pribadi. Wallahu taala alam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya kan bekerja di perusahaan BUMN. Nah, saya itu sering tugas dinas keluar kota. Jadi, kalau dinas keluar kota saya naik kendaraan umum itu dibayar 500 ribu. Tapi kalau saya naik kendaraan kantor dibayar 200 ribu. Nah, selama ini tuh Ustaz, atasan saya tuh suka meminjamkan mobil atas nama beliau. Nah, mobilnya itu dipakai oleh saya. Nah, saya pergi dinas. Nah, lalu pulangnya itu saya nulis nota untuk pembayaran uang perjalanannya itu naik kendaraan umum. Nah, selama ini memang seperti itu. Jadi saya bingung gimana Ustaz. Nah, kemarin kan pernah membahas ya, kalau naik kendaraan pergi naik apa, ternyata ditulis apa, bagaimana hukumnya gitu Ustaz. Baik. Terus pembayarannya itu, dibayarnya itu gak langsung Ustaz, 3 bulan setelahnya. Nah, kayak kemarin saya sempat dari 3 bulan kemarin itu saya berangkat kayak gitu. Nah, kemarin tuh uangnya baru cair. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah 500 ribunya itu bagaimana gitu? Saya harus bagaimana? Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang idealnya kita gunakan prinsip kehati-hatian dalam masalah ini. Jika Anda tidak keluar modal dengan perjalanan dinas yang sudah ditetapkan oleh pihak kantor, maka yang bisa kita sarankan sebaiknya ya sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Sehingga dalam hal ini, ketika Anda menyampaikan menggunakan kendaraan umum padahal tidak keluar biaya apapun, maka biaya itu jelas bukan uang yang halal untuk Anda terima. Intinya sampaikan apa adanya, dan adanya pemalsuan data itu dosa tersendiri, dan kita wajib untuk bertobat dari hal seperti ini. Kemudian pengaruhnya, yaitu Anda mendapatkan uang dari hasil pemalsuan data tadi, ngomongnya aslinya A, ngomongnya B, lalu Anda dapat uang, berarti uang itu adalah uang milik negara. Nggak bisa dikembalikan, terus gimana caranya? Insya Allah kita bahas besok ya, tentang bagaimana cara penyaluran uang negara jika orang membawa uang negara. Wallahu ta'ala alam. Dari Yeni di Ciputat, bagaimana status harta dari pekerjaan editor iklan TV yang selalu menggunakan musik dan selalu harus memilih stok-stok video pemeran wanita yang tidak menutup aurat dengan hijab, bahkan kadang adegannya berpakaian mini seperti iklan sabun atau lotion. Mohon sarannya, Ustaz. Baik, mohon sarannya ya, enggak melayani yang kayak gini kalau sarannya. Jadi kalau ada tawaran seperti ini, Anda harus berani menolak. Mohon maaf, saya tidak mau terima, karena ini iklan yang jelas dilarang, sehingga Anda tidak mendapatkan penghasilan yang terlarang, disebabkan karena melakukan ta'awun alal ismi wal udwan. Atau Anda kasih advice ke pemiliknya, saya mau ngedit tapi iklannya materinya harus kayak gini, nggak ada nasyid, nggak ada musik, diganti nasyid misalnya. Coba nanti kan aneh sendiri di TV. Nah kalau aneh sendiri itu pasti dititeni orang. Diingat ya maksud saya, nggak ada musik, adanya nasyid ya, tanpa musik. Kemudian misalnya materinya harus seperti ini. Justru yang terlalu beda kayak gitu ya, nanti masyarakat akan mengenang. Akhirnya iklan itu diingat. Baik, sehingga prinsip yang harus Anda lakukan adalah berani menolak. Sementara hasil di masa silam, hasil di masa silam, jika Anda sudah tahu kalau ini dilarang, maka uang yang diterima hukumnya dilarang. Tapi kalau enggak tahu atau masih samar-samar, masih syubhat, maka silahkan dimanfaatkan. Wallahu ta'ala alam. Dan rinciannya akan kita bahas di pertemuan esok insyaallah ta'ala, terkait masalah bagaimana pemanfaatan harta haram. Nah, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini karena mau tanya masalah door prize, misalnya ada acara event sepedahan ya, kita bayar 100.000 untuk bayar apa namanya, baju seragam untuk sepedahan. Nah, tapi ada door prize-nya, itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik, 100.000 dapat apa saja, Pak, fasilitasnya? Biasanya dapat bajunya, terus kaos ya, dapat kaos. Kaos, terus dapat snack paling gitu. Baik. Terus yang kedua, kita kerja di misalnya di pengisian ATM, nah atau di bank lah, di bank atau pengisian ATM, nah itu misalnya kita taubat, apa kita ngembaliin gajinya apa gimana, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Cukup, itu aja Ustaz. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi banyak sekali pertanyaan, gimana cara tobatnya, gimana cara tobatnya, itu pembahasan kita besok ya, mohon bersabar. Karena untuk saat ini kita baru mengenal batasan-batasan harta haram, kita belum membahas bagaimana cara tobat dari harta haram. Insya Allah kita bahas besok. Kemudian tentang tadi yang disampaikan door prize, dapat door prize, sementara pada waktu mengikuti sepeda santai Anda harus bayar 100.000. Anda bisa lihat seperti ini ya. Tadi batasannya adalah iuran 100.000. 100.000 lalu dapat kaos, snack, terus apa lagi? Door prize. kita pernah membahas tentang keseimbangan antara iwat dan muawat. Iwat itu apa yang dibayarkan, muawat itu apa yang diterima. Iwat apa yang dibayarkan, muawat apa yang diterima. Sekarang coba kita lihat ya, iwat dan muawatnya ini sesuai atau tidak. 100 ribu. Di sini ada bagian yang tidak jelas, yaitu door prize yang nanti akan diundi. Tidak jelas. Apakah bisa dapat atau tidak? Dan ada bagian yang jelas, yaitu kaos dan snack. Sudah? Nah, cara ngukurnya gini. 100 ribu ini kira-kira senilai enggak dengan bagian yang jelas ini? Anda fokus di sini. Kalau senilai, berarti ini tidak diperhitungkan. Kalau enggak senilai, oh enggak. Kaosnya itu paling cuma 30. Snack 10. Berarti total 40 ya. Yang door prize ini 60. Gitu kan berarti? Sehingga ini kalau kita rinci dari 100 ribu itu, 30 ribu dipakai untuk bayar kaos plus snack. Atau 10 ribu ya, 40 ribu berarti, 40 ribu kaos dan snack. Yang 60 ribu dipakai untuk ikut door prize. Kalau seperti ini, berarti gorornya besar ya ini. Ini goror. Tidak jelas. Dan karena ini diundi, maka berarti mengandung unsur judi. Sudah? Makanya door prize ini kalau nilainya besar ya, ada motor, ada apa misalnya sepeda, ada perlengkapan rumah tangga. Anda bayar 60 ribu, kalau dapat untung, kalau nggak dapat buntung. Jadi ada dua pilihan antara untung dan buntung, dan itulah pengertian goror yang menyebabkan terlarangnya transaksi. Dan nanti kita akan bahas lebih detail tentang goror. Lain halnya kalau misalnya fasilitas ini dominan, misalnya kaosnya bagus nih, 70 ribu, makan siang 30 ribu. Berarti kita bisa pastikan door prize ini tidak dijual, tapi dia free. Karena dia dari sponsor. Kalau kayak gini boleh. Sehingga tidak ada unsur judi di sana. Wallahu taala alam. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui ya. Baik, Ustaz. Dari Adi di Solo. Apakah bekerja di restoran yang di situ juga menjual homer sekitar 10% dengan penjualannya, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu halal? Dan bagaimana hukum menjahit pakaian wanita dari non muslim yang kebanyakan model pakaiannya menampakkan aurat? Baik, kita coba jawab pertanyaan yang pertama ya. Anda bertanya seperti ini ya. Ini restoran Anda. Restoran itu punya dua pendapatan. Ada khamr dan ada makanan halal. Sudah? Yang ini menyumbangkan 10%. Berarti ini sisanya 90%. Berarti otomatis terjadilah campuran harta di sini antara yang halal dan yang haram. Dominan yang mana? Dominan halal. Dominan halal. Tapi secara persentase Anda bisa memisahkan yang halal sekian, yang haram sekian. Meskipun dominan yang haram, dominan yang halal. Nah, pakai kaidah yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim, keberadaan harta haram, keberadaan hasil penjualan khamr tidak menyebabkan hasil yang halal jadi haram. Sehingga 90% itu tetap halal meskipun bercampur dengan hasil yang haram. dipahamin ya. Nah sekarang karena bisa dipisahkan, nah dari hasil ini kan Anda dapat gaji, ada gaji. Berarti gaji Anda 90% dari yang halal plus 10% haram, begini ya. Karena kan dia tercampur di sini. Kemudian keluarlah jadi gaji. Ya ini keluarnya banyak ya. Jadi gaji, jadi revenue pemiliknya dan aneka pengeluaran yang lainnya. Tapi dari total itu dia bercampur antara 90% halal, 10% haram. Karena itu yang bisa dilakukan adalah Anda harus keluarkan 10% dari gaji Anda yang itu bisa jadi berasal dari khamar. Baik. Meskipun nominalnya misalnya 100% ini dapat 1M. Gaji Anda cuma 1 juta. 1 juta itu kan berarti turunan dari ini ya. Dari 1M itu. Seperseribunya berarti Anda mendapatkan begini. Seperseribu dari 90% halal ya, tambah seperseribu dari 10% haram. Begini. Karena itulah gaji Anda 1 juta. Maka nanti yang 10% haram ini Anda keluarkan sebagai konsekuensi karena restoran Anda mendapatkan penghasilan dari khamr. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian menjahit pakaian wanita yang non muslim gimana? Padahal itu dipakai untuk keluar rumah. Ya kalau Anda tahu itu pasti dipakai untuk keluar rumah, membuka aurat. Meskipun wanita non muslim, Anda tidak boleh memberikan layanan baginya. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Ya saya ada bertransaksi dengan suatu perusahaan Pak. Nah perusahaannya itu membayar di muka. Untuk tahun pertama tidak masalah Pak. Untuk tahun kedua saat mereka baru menjalani 50% dari daftar transaksi yang harus saya kerjakan, daftar pesanan. Nah, setelah itu tidak ada pesanannya, tidak langsung bisa saya buat semuanya Ustaz, karena itu ada nomor-nomor kendaraan yang akan dipesan. Jadi itu harus menunggu permintaan dari user. Nah, jadi saya menunggu. Nah, tahun kedua itu perusahaan baru mengorder separuh dari jatah yang ada. Habis itu tidak ada pesanan lagi sampai masuk tahun ketiga. Saya ditagih untuk dihitung, minta diperhitungkan sisanya berapa yang belum dipesan nilai duitnya. Nah, tapi dia minta ditransfer ke rekening pribadi Ustaz. Saya tidak mau transfer karena saya beranggapan kalau itu ditransfer ke rekening pribadi yang mungkin untuk dia. Saya transaksi dengan perusahaan ini yang perusahaan nasional, yang kemungkinan dia itu hanya mengerjakan suatu proyek di tempat tertentu. Setelah selesai ya proyeknya habis, pada bubar gitu, kembali ke tempat masing-masing. Nah itu sisa nilai uangnya gimana Ustaz? Baik. Perusahaan ini milik negara atau milik swasta Pak? Tahu Ustaz. Swasta. Iya. Baik. Cukup Bapak. Oh iya. Barakallahu fiikum. Tayyib. Yang kita pahami bahasanya pertama uang itu kan uang deposit ya. Perusahaan swasta ini yang bahkan dia berskala nasional deposit kepada Anda untuk memproduksi tertentu dan ternyata tidak habis. Berarti uang itu harus dikembalikan ke perusahaan. Sikap Bapak sudah bagus. Ketika ada yang minta untuk ditransfer ke rekening pribadi, Anda tidak mengizinkan langsung ditransfer. Sehingga atau karena kekhawatiran jangan-jangan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena itu yang bisa kita sarankan, harus dikembalikan ke perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu sudah bubar gimana? Boleh ke rekening pribadi, tapi Anda minta surat tambahan misalnya, surat persetujuan dari anggota syirkah perusahaan ini. Misalnya yang minta si A, maka Anda minta agar si A menyediakan surat persetujuan yang ditandatangani oleh si B, C, D, E, dan seterusnya. Sehingga Anda punya bukti kuat, saya transfer ke si A itu hanya sebagai wakil bagi anggota perusahaan yang lain. Dengan demikian ketika mereka minta, Anda sudah punya bukti itu. Nah, masalah di belakang apakah si A ini nanti menipu, si A ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi, itu bukan urusan Anda. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.